kisah seorang dokter spesialis kulit yang terkenal di Muay Thai. Setiap tahun kebetulan profesor ini selalu mendapatkan penghargaan karena mengadakan penelitian yang terbaru dalam penyakit kulit. Beberapa tahun lalu sempat dia menemukan dengan teknologi canggih, ternyata rasa sakit yang dirasakan oleh seseorang itu berada di urat-urat saraf yang melengket di kulit arinya. Lalu pada saat dia sampaikan di podium, semua orang ya, terpukau dengan penyampaian itu. Kebetulan di auditorium pada saat itu ada dua orang dokter muslim dari Mesir, salah satunya seorang da'i. Ya, dokter tapi dia da'i. Lalu dia berkata, "Profesor, kalau memang ini penemuan Anda yang terbaru, maka saya ya, mengatakan bahwasanya penemuan Anda ini sudah disebutkan dalam Al-Quran." Lalu profesornya penasaran menanyakan, "Di mana dalam Al-Quran?" Lalu dokter muslim ini membaca surah An-Nisa ayat 56 tentang penghuni ya, neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullama nadijat juluduhum badannam juludan ghaira liyadzukul adzab." Setiap kali ya, kulit mereka terbakar penghuni neraka, maka kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Di sini ayat ini menjelaskan tentang penemuan profesor tadi, bahwasanya kulit itu dirasakan atau setelah kulit itu terbakar, maka rasa sakit di tubuh kita sudah hilang, dan berarti kalau diganti kulit yang baru, barulah dirasakan rasa sakit yang baru. Akhirnya si profesor mengatakan, "Buktikan di mana tertulis dalam Al-Quran." Dokter muslim itu kemudian berdiri mengangkat Al-Quran ya, yang tertulis dalam terjemahan bahasa Inggris. Setelah dibaca di atas podiumnya, lalu profesor itu mengatakan, "Ya, tuntun saya masuk ke agamamu," dari atas podiumnya. Lalu dituntunlah ia mengucapkan syahadat di atas podiumnya di depan seluruh ilmuwan pada saat itu atau dokter-dokter spesialis kulit.